Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Amma ghaira hadhihi thalatha. Fala takun amma ghaira hadhihi thalatha fala takunu sababan lil irthi 'ala al mashhur 'inda al ulama. Adapun yang selain tiga ini, maka tidak menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan menurut pendapat yang masyhur dari para ulama. Jadi seseorang mendapatkan warisan dengan tiga sebab: sebab nasab, sebab pernikahan, dan sebab al-wala. Selain tiga ini, tidak menjadi sebab seorang mendapatkan warisan alal masyhur. Famata wujida syai'un min hadhihi thalathah, maka kapan didapatkan sesuatu dari tiga perkara ini, kapan didapatkan sesuatu dari tiga sebab ini, hasalat tawarus, akan terjadi saling mewarisi, bainat tarafaini, antara dua belah pihak. Hatta fil wala'i ala sahih, termasuk dalam masalah wala' ala sahih. Apa itu wala'? Al-wala uliman a'taq. Kalau seorang tuan memiliki budak hamba sahaya, sayyid memiliki abdun au amatun, kemudian dimerdekakan amah ini atau budak ini dimerdekakan, maka dia menjadi wali di hadza sayyid. Apa hubungannya disebut hubungan wala? Al wala'u liman a'taq, kalau dia yang merdekakan maka dia walinya dia. Kalau orang lain yang memerdekakan, bayar saja, saya bayar untukmu sekian, merdekakan dia, dimerdekakan, maka yang bayarin ini dia sebagai walinya. Paham ya? Walanya ke sana. Baik. Berarti hubungan wala adalah hubungan karena memerdekakan seorang budak. Maka kalau budak itu meninggal, meninggalkan warisan, diambil oleh sayidnya, diwarisi. Tenang. Kembali kepada kitab. Walil irsi mawani', dan dalam masalah waris mewaris ada penghalang-penghalang. Ada penghalang-penghalang. Idza wujidat aw wujida syai'un minha, kalau didapat atau didapat salah satunya dari penghalang-penghalang tersebut, imtana'al irsu. Maka imtana'a al irsu, terhalang dia untuk menerima warisan. Wa in wujida sababu, walaupun didapati sebab-sebabnya. Berarti barakallahu fikum, sebagaimana hukum-hukum lainnya, mesti akan ada asbab dan mawani'. Asbab dan mawani'. Mesti akan ada sebab-sebabnya dan ada penghalang-penghalangnya. Demikian pula pada warisan, ada sebab-sebabnya, dan sudah kita bahas sebabnya adalah dia memiliki hubungan kerabat, dia memiliki hubungan pernikahan atau hubungan wala. Itu asbab. Walaupun ada sebab-sebabnya, tetapi kalau ada mawani', ada penghalang-penghalang, maka tetap dia tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh penghalang-penghalang tersebut. Berarti kapan seorang mendapatkan warisan? Kalau ada sebab dan tidak ada mawani'. Apa biasanya istilahnya para ulama? Wujidat asbabu dan intifa' al-mawani'. Idza wujidatil asbab, wantifa mawadi', maka dia dapat. Kalau ada sebabnya dan tidak ada penghalang, maka dia dapat. Nah, kembali kepada kitab. Li'anna al-asya'a la tatimmu illa bijtima'i syurutiha wantifa' mawani'iha. Karena segala perkara tidak akan sempurna kecuali kalau terkumpul syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Baik, apa saja penghalang-penghalang warisan? Wa mawani'ul irsi salasatun. Penghalang warisan ada tiga. Al-awwal al-qatl, pembunuhan. Faman qatala muwarrisahu aw tasabbaba liqatlihi bighairi haqqin fala yarithuhu. Kalau seseorang membunuh orang yang mewariskan kepadanya atau menyebabkan terbunuhnya dia tanpa kebenaran, maka dia terhalang dari warisan. Misalnya seorang anak remaja sudah gak karuan nakalnya dan dia ingin mendapatkan warisan dari bapaknya, tapi bapaknya gak mati-mati. Allah, saya bunuh saja dia. Ya. Begitu berjalan di pinggir jalan, dijongklokkan bapaknya agar tertabrak kendaraan, mati. Ya. Ternyata ketika diselidiki oleh pengadilan, diselidiki oleh kepolisian, sengaja dijongklokkan agar mati. Maka anak tadi tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan. Mengapa? Karena membunuh warisnya. Barakallahu fiikum. Man ista'jala qabla awanih 'uqiba bihirmanih. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah, orang yang terburu-buru sebelum waktunya malah mendapatkan sebaliknya. Orang yang terburu-buru sebelum waktunya, maka dia justru mendapatkan sebaliknya. Buru-buru pengen sholat duhur jam 11 sholat, dia mendapatkan sebaliknya, tidak sah sholatnya. Dia pengen cepat-cepat dapat warisan, dibunuh bapaknya, malah justru dia terhalang dari warisan. Taib, walau bighairi qasdin fala yarithuhu. Walau bighairi qasdin, walaupun tanpa sengaja. Qasd itu ada maksud. Walaupun tanpa ada maksud, tapi dia yang menyebabkan terbunuh, tidak dapat warisan. Loh, tapi saya enggak sengaja. Pokoknya engkau menyebabkan dia mati, maka engkau tidak dapat warisan. Min bab, dari bab, man ta'ajjala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Masuk di dalam bab, siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmanih. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka dia terbalas dengan sebaliknya. Fi haqqil 'amid, ini bagi siapa yang sengaja. Taib, yang tidak sengaja tapi dia menyebabkan kematian. Masuk bab mana? Bab wa min bab saddadz dzara'i', menutup kemungkinan-kemungkinan jelek. Fi haqqi ghairihi, dalam hak orang lain. Saya tidak bermaksud mendorongnya, saya tidak bermaksud membunuhnya, saya tidak sungguh demi Allah, segala macam. Terbukti di pengadilan bahwa dia tidak sengaja. Tetapi hukum waris tidak dikasih warisan. Kamu gak dihukum memang, karena gak sengaja. Tapi warisan tetap gak dapat. Kok bisa? Masuk bab mana? Bab saddud dzara'i', menutup pintu-pintu kejelekan. Kalau ternyata dia sengaja membunuhnya. Kenapa? Li hadisi Umar, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, laisa lil qatil syai', tidak ada bagi pembunuh mendapatkan apapun. Maksudnya tidak mendapatkan warisan. Hadis rawahu Imam Malik fil Muwatta. Imam Malik dalam Muwatta-nya, masya Allah, hadis-hadisnya sangat akurat. Bahkan kedudukan kesahihannya mungkin mirip dengan Sahih Bukhari. Hanya saja Muwatta Imam Malik mengumpulkan semua riwayat, apakah yang marfu' maupun yang mauquf maupun yang munqati'. Maksudnya yang sampai kepada Nabi, yang sampai kepada sahabat, ataupun yang terputus. Padahal kalau dilihat sanadnya bagus, tapi sayangnya tidak sampai kepada Nabi, sampai kepada para sahabat, digabungkan jadi satu. Sehingga ketika dipilih, yang terputus atau yang mauquf atau yang demikian, yang marfu saja pada Nabi, kamu lihat semuanya, hampir semuanya ada dalam Sahih Bukhari. Hampir semuanya ada dalam Sahih Bukhari. Berarti apa sebab penghalang pertama? Pembunuhan. Penghalang kedua, ar-riqqa, perbudakan. Fala yarisul 'abdu qaribahu. Seorang budak tidak mewariskan hartanya kepada kerabatnya. Li'annahu law warisa lakana li sayyidihi. Karena kalau dia mewarisi pun atau kalau dia mewariskan pun, itu punya majikannya. Wa kadzalikal mamluk, demikian pula seorang mamluk, la yuwaris li'annahu la yamlik, karena dia tidak memiliki. Id innama lahu li sayyidihi. Budak atau amah, abdun atau amah, dimiliki oleh tuannya. Orangnya dimiliki oleh tuannya. Maka semua apa yang dia punya dari hartanya, semua apa yang dia miliki dari hartanya, semuanya juga punya tuannya. Maka kalau budak dan amah ini ternyata punya anak, anaknya juga punya tuannya. Kalau ternyata dia meninggal, hartanya diwariskan ke anaknya, tidak, itu punya tuannya. Kalau diwariskan ke anaknya, anaknya juga punya tuannya. Sehingga perbudakan ini penghalang dari hukum waris. Hukum waris mewarisi. Asalis yang ketiga, ikhtilafud din, berbeda agama, itu juga penghalang. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Hadis yang disebutkan, seorang kafir tidak mewariskan pada seorang muslim, dan seorang muslim tidak mewariskan pada orang kafir. Orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim, dan orang muslim tidak mewariskan pada orang kafir. Yati bayanuhu fi hadisi Usamah. Nanti akan datang penjelasannya pada hadis tersebut, yaitu hadis Usamah insyaallah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Al-hadithu thalithu tis'un ba'dal mi'ataini. Hadis pertama dalam bab fara'id adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Ibn Abbas ini harus kalian hafal, harus kalian pegang kuat-kuat, karena ini merupakan umdah dalam fara'id, merupakan pokok dalam urusan ilmu waris. Yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah faridah-faridah kepada orang-orangnya, dan apa yang tersisa maka buat kerabat laki-laki terdekat. Kepada kerabat laki-laki terdekat. Wa fi riwayah, di dalam riwayat disebutkan, iqsimul mala baina ahli al-fara'id ala kitabillah. Bagikanlah harta untuk mereka-mereka ahli al-fara'id sesuai dengan kitabullah. Fama tarakatil fara'id fali aula rajulin dakar. Maka siapa atau apa yang ditinggalkan dari kewajiban-kewajiban atau dari faridah-faridah tersebut, Fali aula rajulin dakar, maka untuk orang terdekat laki-laki, atau untuk orang laki-laki terdekat, kerabat laki-laki terdekat. Tapi secara makna, lafaz pertama dengan lafaz kedua sama atau berbeda? Sama persis. Secara makna sama persis. Alhiqul faraid bi ahliha, gabungkanlah atau berikanlah faridah-faridah kepada orang-orangnya. Yang dimaksud adalah seperti lafaz kedua, iqtasimul mal atau iqsimul mala baina ahlil faraid, bagikanlah harta kepada ahli faraid. Ahli faraid adalah orang-orang yang disebutkan di dalam faridah. Apa maksudnya disebutkan dalam faridah? Disebutkan di dalam kitabullah Al-Quran. Fama tarakatil faraid, apa yang ditinggalkan oleh faraid sama dengan yang pertama tadi, fama baqiya, apa yang tersisa. Yang ditinggalkan oleh faraid artinya tersisa. Si fulan dapat 1/6, si fulan dapat 1/4, si fulan dapat ila akhirnya. Kemudian apakah ada sisa? Baqiya. Ini makna lainnya adalah tarokatil faraid, ditinggalkan oleh faraid. Ini faraid sudah selesai semua, ada yang tertinggal sekian. Maka itu sama saja maknanya, yaitu fama baqiya fali aula rajulin dakar. Ya amuru nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alqaimina ala alqismati tarikah. Nabi memerintahkan kepada orang yang bertanggung jawab untuk pembagian tarikah. Pembagian tarikah. Tarikah adalah peninggalan. Harta yang ditinggal oleh seseorang disebut tarikah. Nabi memerintahkan an yuwazzi'uha ala mustahiqiha bil qismatil adilati syar'iyyah. Nabi memerintahkan untuk membagikan harta yang ditinggalnya kepada orang-orang yang berhak dari pembagian yang sudah disebutkan dengan adil dan syar'i, yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu yang ada dalam surat An-Nisa. Barakallahu fikum. Kama aradallah, sesuai dengan kehendak Allah. Fayu'ta ashabul furud al-muqaddarah furudahum fi kitabillah. Maka diberikanlah kepada ahlul furud. Siapa ahlul furud? Orang-orang yang sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan nilainya. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Kalau kakak dapat, bapak dapat sekian, ibu dapat sekian, paman dapat sekian, ini dapat sekian. Syaratnya ini, syaratnya itu. Itu ahlul furud. Semua ahlul furud al-muqaddarah yang sudah ditentukan dengan pasti di dalam kitabullah, bagikan dulu. Bagikan lebih dulu. Ada berapa jenis pembagian dalam Quran? Ada tsulutsan, ada tsulut, ada sudus, ada nisf, ada rubu', ada tsumun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya bagikan dulu yang sudah disebutkan oleh Allah. Si fulan dapat 2/3. Si fulan dapat 1/3, si fulan 1/6, si fulan 1/5, si fulan 1/4, si fulan 1/8. Barakallahu fikum, itu disuruh dijuluki dengan ahlul furud. Tentunya tidak disebut nama dan tidak disebut jabatan si penanya, tetapi disebut hubungannya dengan si mayit. Perhatikan baik-baik. Saya sering dibikin bingung dengan orang yang bertanya tetapi menyebutkan orang yang ahli waris dengan hubungannya dengan dia, bukan dengan si mayit. Itu membuat bingung. Maka kalau bicara hukum waris, yang disebutkan adalah kedudukannya bagi si mayit sebagai apa. Ini si mayit. Maka kalau bilang ibu, itu ibunya si mayit, ummul mayyit. Kalau dibilang ab, abul mayyit. Kalau dibilang ibn, ibnul mayyit. Kalau dibilang semuanya dengan mayyit. Taib. Ada orang tanya, Ustaz, bapak saya mati. ibu dapat berapa? Bingung kita. Ibu dapat berapa? Saya baca dalam Quran, ibu dapat sekian. Kok bingung? Kenapa kok bingung? Kata cucu pulan dapat setengah, Ustaz. Oh, sebentar. Ibumu atau ibu bapakmu? Ya, ibu saya. Ya, kalau ibu saya, kamu jangan nyebut ibu yang kaitannya dengan kamu. Tapi kaitannya dengan si mayit. Yang mati siapa? Bapak saya. Dan kamu tanyakan siapa? Ibu saya. Berarti istrinya si mayit, kan? Iya, Ustaz. Nah, gitu cara tanyanya. Paham ya? Menanya pun harus pakai ilmu. Bertanya juga harus pakai ilmu. Rajulun tuwfiya. Baru kemudian, berapa ibunya dapat? Ya, ibunya si mayit. Berapa bapaknya? Bapaknya si mayit. Berapa istrinya? Istrinya si mayit. Begitu. Sehingga yang disebutkan adalah hubungannya dengan si mayit. Barakallahu fikum. Fama baqiya ba'daha. Sekarang kalau sudah dibagikan semua yang disebutkan dalam Al-Quran, istri dapat sekian, bapak dapat sekian, anak dapat sekian, setelah selesai, fama baqiya ba'daha, kalau masih ada sisa, fainahu yu'ta ila man huwa aqrab ilal mayyit, maka berikanlah kepada orang yang terdekat bagi si mayyit dari kalangan laki-laki. Yang terdekat dari si mayyit dari kalangan laki-laki. Li'anahumul aslu fit ta'sib. Karena merekalah hukum asalnya yang mendapatkan ta'sib. Ta'sib itu asabah. Asabah itu yang saya tulis di sini fama baqiya batarakatil furud. Fayuqaddimuna 'ala tartib manazilihim. Maka didahulukan sesuai dengan susunan tertib manazilihim, sesuai dengan kedekatan mereka terhadap si mayit. Manazilihim wa qurbihim minal mayit. Kamayati bayanuhum qariban, sebagaimana nanti akan dijelaskan sebentar lagi setelah penjelasan ashabil furud insyaallah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.